tetap satu dan abadi untuk selamanya. Jangan pernah ada di antara kita, buanglah semua prasangka yang ada, satukanlah cinta di antara kita, kini dan untuk selamanya. Yakinkan kita selalu bersama. Satukan